Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus apa yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan sebagai menebus perbuatan kesyirikan tersebut karena dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab ayyakul hendaklah dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka. Bacanya kita masuk kepada bab qaulullah taala. Kalau salah langsung aja tegur, enggak usah apa enggak usah sungkan-sungkan. Enggak usah sungkan. Enggak dimarahin kok. Ya. Jangan takut. Antara berbuasa karena salah. Enggak usah takut. Ya terbiasa amal apa engkar mungkar ya. Coba qaulullah taala firman Allah taala wala ma'alan rahmanur taala la qaulullah taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada ayat itu bab firman Allah taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 wa qaulullahi ta'ala Allah SWT berfirman wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس dan sebagian manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah Taala. Yaitu mereka menyamakan kecintaan tersebut atau mengagungkan tandingan-tandingan tersebut di samping juga mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kecintaan yang melebihi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adzab. Dan kalaulah mereka melihat tatkala orang-orang zalim tersebut melihat azab yang akan menimpa mereka disebabkan karena disebabkan karena perbuatan mereka membuat tandingan-tandingan selain Allah SWT mencintai dan mengagungkan selain Allah SWT. Annal quwwata lillahi jami'ah, bahwasanya kekuatan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah shadidul adzab, sesungguhnya Allah SWT zat yang maha keras siksanya. Masalah muslim rahimahullah, agar ayat ini oleh ma'alif rahimahullah mengisyaratkan tentang bab al-mahabbah, kecintaan. Karena kecintaan atau cinta, rasa cinta ini termasuk ibadah, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Sehingga ibadah nanti terbagi-bagi menjadi beberapa hukumnya. Ada yang mahabbah muharramah, ada yang mahabbah jaizah, ada mahabbah syar'iyah. Mahabbah muharramah atau mahabbah yang dilarang, kecintaan yang dilarang, diantaranya ini. Mencintai tandingan-tandingan Allah SWT. Mencintai berhala-berhala. Tentunya seseorang cinta itu ada dasarnya, ada alasannya dan sebabnya. Tidak mungkin orang cinta tidak ada sebab dan alasannya. Di antaranya orang yang cinta itu karena dia telah diberikan segala sesuatu, sehingga timbul rasa cinta. Orang-orang musyrikin yang cinta kepada berhala, kepada apa yang terbiasa mereka mintai, kemudian mereka menganggapnya bahwasanya doa-doa mereka dikabulkan. Oleh orang-orang yang diminta, kayak itu para wali, orang-orang saleh, minta para nabi atau yang lainnya, sehingga apa? Sehingga mereka mencintai apa yang selalu mereka minta dan mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka minta adalah mengabulkan. Sehingga mereka sangat mencintai para wali mereka, mencintai para rasuli mereka, mencintai orang-orang yang diharap-harapkan nanti akan membantu dirinya tatkala nanti menemui hari yang kesulitan, yaitu di hari akhirat, di nanti-nanti syafaatnya. Sehingga menimbulkan kecintaan. Namun kecintaan yang sebenarnya adalah kecintaan yang batil. Mahabbah syirkiyah muharramah, mahabbah kecintaan yang haram, syirik. Adapun orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah SWT. Karena Allah SWT zat yang segala sesuatu makhluk ini berdiri tegak dengan diberikan rezeki, diberikan segala sesuatu kebutuhan, sehingga orang-orang mukmin adalah cintanya cinta yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memberikan kecintaan kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala dari para makhluknya. Sedangkan adapun cintanya orang-orang musyrikin, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sedikit kecintaannya dibanding dengan kecintaan mereka terhadap para sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Terbukti apa? Terbukti segala ibadah korban sesuatu diperuntukkan untuk mereka, dan seringnya mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat kecil dan tipis. Sebaliknya orang mukmin, kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Sehingga ini menjadi kecintaan ibadah. Mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah qalbiyah atau ibadah hati. Adapun mahabbah jaiza, kecintaan yang dibolehkan, itu mahabbah tabiiyah, kecintaan yang secara tabiat, anak cinta terhadap keluarga, seorang senang cinta dengan makanan misalnya, atau hal-hal yang bersifat adat secara duniawi. Maka kecintaan semuanya dipandang boleh. Kalau syarih rahimahullah ta'ala asyarul ikhman keterangan secara global di dalam ayat tersebut, yukiran Allah subhanahu wa hadil ayat anak badan nas yaj'aluna ma'allahi andada yusawunahum ma'allahi bi mahabbati ta'zim. Bahwasanya Allah SWT menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya sebagian manusia itu orang-orang musyrikin, mereka menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah SWT, mereka menyamakan kecintaan mereka, kecintaan yang mengagungkan kepada para tandingan-tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sama yubayyinu Allah Subhanahu annal mu'minina muhiddin aktsaru hubban lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang mukmin dari kalangan muhiddin ahli tauhid, mereka paling besar, sangat lebih besar kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingannya. Li'anna hubbal mu'minin khalisun lillah. Karena kecintaan orang-orang mukmin ini kecintaan yang murni hanya untuk Allah. Wa hubbu haula al-musyrikin muwazzaan baina Allah wa andadihim. Adapun mereka orang-orang musyrikin, kecintaan mereka terbagi-bagi di antara diberikan kepada Allah dan juga diberikan kepada tandingan-tandingan mereka. Wa hubbul khalis aqwa min hubbul musyrik. Tentunya kecintaan yang murni ini lebih kuat daripada kecintaan yang terbagi-bagi. Sama yahibbullah subhanahu fi ma'arad at-tanzih annahu la al-musyrikin hina yaruna azab yawmal qiyamah sayaklamuna anna quwwata kulluha lillah. Kemudian Allah SWT mengabarkan yaitu akan adanya peringatan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin tatkala mereka melihat azab di hari kiamat saya alamun al-kuwata kuluhalillah, mereka nanti akan mengetahui bahwasanya kekuatan segala daya upaya semuanya milik Allah SWT saja. Sedangkan apa yang selama ini dia yakini, dia cintai, dia harapkan nanti bisa memberikan pertolongan, diharapkan nanti bisa memberikan syafaat, menjadi wasilah, nanti di hari kiamat mereka, harapan mereka lenyap, tidak ada, kosong. Harapan mereka musnah. Dan tentunya mereka diliputi dengan ketakutan. Tatkala apa? Azab mendatangi mereka dari segala penjuru. Karena apa? Perbuatan mereka mensyirikkan Allah SWT. Mereka menyadari bahwasanya yang selama ini dia cintai, dia agungkan, tidak memberikan sedikit pun manfaat untuk mereka, baik itu pertolongan, pembelaan, naungan, atau sesuatu yang menerangkan hati, tidak ada. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tertipu. Sedangkan di waktu itu sudah tidak ada lagi penyesalan. Tidak berguna penyesalan. Tidak bisa kembali lagi mengulangi apa yang dia telah berbuat dari kesalahan-kesalahan yang ada di dunia. Wa anna Allah syadidul adzab. Dan sungguh mereka tahu bagaimana sangat beratnya Allah SWT. Azab Allah SWT sangat keras. Kalau saya yang mengulang-ulang, apalah esfaedah-esfaedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut. Al-Ulu yang pertama, Al-Hubbu min anwal ibadah. Cinta itu termasuk dari ibadah, yaitu ibadah hati. Sehingga kaum mukminin tatkala mencintai Allah SWT, mencintai Allah SWT konsekuensinya apa? Ya mencintai Rasulnya, mencintai sunnah-sunnahnya, mencintai hukumnya, mencintai kalamullah Al-Quran, mengingat-ingat dan membaca, memelihara syariatnya, bukan hanya cinta-cinta di bibir saja. Maka pengakuan tidak ada tanpa bukti, maka itu adalah kebohongan. Berapa banyak orang yang mengaku cinta namun tidak ada buktinya, seperti kemana Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang mengikuti mereka selangkah demi selangkah, sehingga sampai apa? Sampai tempat-tempat ibadah, masjid-masjid berkuar-kuar tentang apa? Tentang nyanyian cinta-cinta terhadap Rasulnya. Namun tidak ada realitanya di dalam menjalankan sunah-sunahnya. Ya itu bila kecintaan yang dusta. Asalnya yang kedua, lam yang fa' al-musyrikina, adalah yang fa' al-musyrikina hubbuhum lillah diwujud di syirki bihi. Orang-orang musyrik tidak bisa mendapatkan manfaat dari kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka tatkala mencintai Allah, ini membuat persekutuan, yaitu mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Baik itu dia cinta kepada para wali, orang-orang saling, para nabi yang diminta-mintai, atau malaikat, atau benda-benda yang lainnya. Sehingga kecintaan yang tercampur antara cinta Allah dengan kecintaan sesama-sesama Allah, maka tidak memberikan manfaat. Berarti cintanya kepada Allah adalah cinta yang batil, cinta yang bakal. Seolah-olah mereka tidak mencintai Allah SWT. Kenapa? Karena bercampur dengan kecintaan kesyirikan. Sedangkan kesyirikan ini akan apa? Menghapus kebaikan-kebaikan. Sehingga mereka yang mencintai Allah SWT juga mencintai berhala-berhala, baik itu para wali, orang soleh dan yang lainnya. Maka kecintaan mereka kepada Allah tidak dianggap di sisi Allah SWT. Kecintaan mereka batal dengan bercampur dengan syirikan. Orangnya dibilang asalisa yang ketiga, anna syirka yubtil amal, bahwasanya kesyirikan ini akan menghapuskan amalan-amalan. Sehingga kita tidak boleh mencintai berhala-berhala. Jangan senang kita apa melihat kuburan yang dihias yang begitu megah, ramai banyak dikunjungi orang. Di situ dipersembahkan berbagai ibadah. Kita jangan cinta dengan perbuatan seperti ini. Justru kita apa? Berlindung kepada Allah SWT agar jangan terjerembab atau terjatuh ke dalam perbuatan seperti mereka. Arabia anak ikhlasa, anak ikhlasa hubbillah min alamatul iman, Yang keempat, memurnikan keikhlasan untuk Allah SWT. Ini dari tanda-tanda keimanan. Sehingga orang-orang yang cintanya tidak tulus kepada Allah SWT tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, maka ini dipertanyakan keimanannya. Keimanannya berarti rusak. Al-Fatihah isbatu sifatil kuwatilillah. Ditetapkan adanya sifat bahwasanya Allah SWT zat yang kuat. Melakukan apa yang Allah SWT kendaki. Baik itu memberikan pahala kebaikan kepada orang mukmin atau mampu memberikan azab kepada orang-orang musyrik. Munasabat ayat ini bab tauhid, kesan ayat ini terhadap bab dan tauhid. Ayat sudahlah berayat ala anna man ahabba syai'an kahu billah faqad ittakhadahu nidan ma'allah wa dhalika wa syirku. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika wa syirk. Dan inilah yang disebut dengan kesyirikan. Dan untuk keterangan ini nanti insya Allah khusus pada ayat yang menerangkan contoh dari apa mencintai sesuatu yang kadarnya sama dengan kecintaan Allah SWT atau bahkan mengalahkan kecintaan Allah SWT, maka dia terjatuh ke dalam syirikan. Baru baca maka di sana tentunya tidaklah diketahui dari pembagian mahabbah atau kecintaan yang wajib di sana murni untuk Allah SWT. Nasuku hadil aqsa ana yakuna ala basiratin min amrihi. Dan tentunya di sana bahwasanya pembagian-pembagian tersebut sampai kepada suatu pandangan berdasarkan ilmu dari suatu perkara. Padahal anak mahabbah kisman ahadwa khas waya mahabbah al-ubudiyah alladhi tartazimu azil wal khudu' wa ta'zim wa kamal tu'an ihadi la yasruhu illallah illallah. Maka ketuhilah bahwasanya mahabbah cintanya ada dua, salah satunya khusus yaitu kecintaan yang bersifat ibadah yang akan apa menghantarkan kecintaan tersebut ada rasa merendah tunduk dan mengagungkan dan niat dan juga menjadikan ketaatan yang sempurna. Maka kecintaan ini tidak pantas diberikan kecuali hanya untuk Allah saja. Wasani mahabbatul musyrikin lillah baya salah satu anwar. Sedangkan yang kedua adalah kecintaan yang terbagi-bagi. Mustarika di antaranya yaitu mahabbatut tabi'iyah. Jadi kecintaan tabiat sama mahabbati syahril akal. Jadi seseorang cinta makan. Maka yang satu ini sesuatu yang boleh tidak mengapa. Wasani mahabbatus syafaqah warahmah kama mahabbatul walid li waladi. Kecintaan yang berdasarkan kasih sayang seperti kecintaan orang tua terhadap anaknya, maka boleh. Wa mahabbatu ilm kama mahabbatus syah jamilahu, seperti itu kecintaan seseorang kepada temannya. Bahalil anwa salasa yajudu sururuha min makhlukil akhar. Maka ketika cinta ini, cinta yang terbagi-bagi, maka boleh diberikan kepada makhluk yang lainnya. Ada bagi kecintaan yang bersifat kemudian ibadah sehingga seseorang merendahkan diri, tunduk patuh mengagungkan dan taat yang sempurna kepada sesuatu selain Allah SWT, maka ini adalah kecintaan yang syirik, kecintaan syirikat. Allah Taala bersurat berkorupukum sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam alhamdulillahi wasallam.